Ya, benar. Sah. Mohaimin, sah. Faslun. Jata ayanu, faslun. Aliman. Lanjutkan berkata Syekh Abdullah Abu Faiz Fathun Yata'ayyanu ala man nafaha nafsah. Kewajiban atas orang yang punya niatan baik terhadap dirinya. Berarti kewajiban terhadap atas orang yang punya niatan baik terhadap dirinya sendiri. Wa'alimanhu mas'ul, dan dia mengetahui bahwasanya dia akan dimintai pertanggungan jawab amma qala wa fa'ala atas segala ucapan dan tindakannya, muhasab, dan bahwasanya dia akan dihisab, akan diperhitungkan ala i'tiqadihi, keyakinannya, wa qawlihi wa fi'lihi, ucapannya dan segala perbuatannya. Wajib atas dirinya an yu'idda li dzalika jawaban, untuk mempersiapkan untuk semua itu jawaban. Wajib atas orang yang punya niat baik terhadap dirinya, kasihan terhadap dirinya, ya, dan dia sadar, dia tahu bahwasanya dia akan mempertanggungjawabkan segala ucapan dan perbuatannya, dia akan dihisab segala keyakinan, ucapan dan perbuatannya, untuk mempersiapkan jawaban bagi semua itu. Yakhla'a, dan untuk wajib untuk apa? Yakhla', wajib untuk menanggalkan taubai al-jahli wa ta'assubi, dua pakaian kejahilan dan ta'assubnya. Ya. Ini dua pakaian, ini dua pakaian yang sangat berbahaya. Ya. Fa muqayyim ta'arra min taubaini man yalbasuma ya qarrada wa hawani. Ya. Tanggalkanlah dua pakaian yang apabila seseorang memakai kedua pakaian itu, niscaya dia akan menjumpai kehinaan dan kerusak keburukan. Saubut ta'assubi wa fauqahu saubul jahl. Pakaian ta'assub dan dilapisi dengan kejahilan. Fanatik dan jahil. Repot. Ya. Sudah jahil, fanatik. Sudah fanatik, jahil. Repot. Wa yukhlisa, dan wajib untuk mengikhlaskan al-qasda, niatnya, bitalabil haqq, dalam mencari kebenaran. Dalam mencari kebenaran. Qala Allah Ta'ala firmankan dalam surat Saba, kul katakan innama a'idzukum biwahidah, aku hanyalah memberi peringatan kepada kalian satu perkara, an taqumu lillah, yaitu adanya hari kebangkitan. Kalian bangkit di hadapan Allah, ya, masna furada, sendiri-sendiri, summa tafakkaru, ya, kemudian pikirkanlah oleh kalian. Ya. Wal ya'lam, dan hendaknya dia menyadari, annahu la yukhallisuhu, bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan dia illa, kecuali ittiba'u kitabillahi sunnati nabi, kecuali mengikuti apa? Kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-A'raf, ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, dan jangan kalian mengikuti selain Allah dari para wali-wali. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat hal itu. Qala Ta'ala, Allah juga firmankan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Rasul SAW, kitab yang penuh keberkahan. Lihat dabbaru ayatihi, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran darinya. Dua ayat menunjukkan wajibnya untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang yang ingin berbuat baik untuk dirinya, ya, dan menyadari bahwa dirinya itu akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah, yang mempersiapkan jawaban untuknya, ya, menanggalkan, ya, pakaian kejahilan dan pakaian kefanatikan. Kemudian dia luruskan niatnya untuk mencari al-haq, untuk mencari al-haq. Wala makana qad sabaqa fi al-millah. Ya, kha. Wala makana qad sabaqa fi al-millah wa qolaihi annahu sayaqa'u lahum ikhtilafu baina ummati. Amarahum wa awjaba alaihim inda kanaz tanazui. Arwantu ila kitabihi wa sunnati nabihi. Qala Ta'ala, fa'in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khayru wa ahsanu ta'wila. Qala ulama'u, arraddu ila Allahi, arraddu ila kitabihi, wa raddu ila Rasulihi, arraddu ilayhi fi hayatihi, wa raddu ila sunnatihi ba'da wafatihi. ودلت أقوال دلت الآية أن من لم يرد إن التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه فليس بمؤمن بقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فهذا شرط ينتفي كتاب مشروط بانتفائه ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا يقتل النزاع لا سيما في أصول الدين التي لا يجوز فيها التقويض عند عامة العلماء. نعم. ولما كان ذكرنا قد سبق في علم الله وقضائه صلاح ditetapkan di dalam ilmu dan takdir Allah, anahu sayaqa, bahwasanya akan terjadi ikhtilaf bainal ummah, perselisihan di antara umat. Amaruhum, maka Allah memerintahkan mereka, ujaba alaihim, dan mewajibkan atas mereka, indat tanazui, ketika terjadi perselisihan, ar-raddu, diperintahkan untuk apa? Amaruhum wa ujaba alaihim indat tanazui, ar-radda ila kitabillah. Ar-radda ila kitabihi wa sunnati nabihi. Ya. Untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Qala Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai', ya. Syai' di sini nakirah fi syak, syart, yufidul umum. Ya kan? Ya. Fa in tanaza'tum fi ayyi amrin min al-umur. Jika kalian berselisih, ya, dalam urusan apapun. Farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, yaitu jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Qala ulama, para ulama mengatakan ar-raddu ila Allah, kembali kepada Allah, ar-raddu ila kitabihi, maknanya kembali kepada Al-Qur'an, war-raddu ila rasulih, dan kembali kepada Rasulnya, maknanya ar-raddu ilaihi fi hayatihi, kembali kepada beliau ketika beliau masih hidup, kalau ada perselisihan, supaya kembali kepada beliau ketika beliau masih hidup, dikembalikan kepada beliau. Waraddu ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan dikembalikan kepada sunnahnya pasca kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ya, makna farudduhu ila Allah wa Rasul, farudduhu ila ila kitabihi wa ila sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari ini. Naam. Dallatil ayatu, ayat ini menunjukkan ana man lam yarudda inda tanazu'i. Siapa yang ketika terjadi perselisihan lam yarudda ila kitabillah, tidak mengembalikannya kepada Al-Qur'an wa sunnati nabiyyihi, dan kepada sunnah nabinya, falaisa bimu'minin, maka dia bukan seorang mukmin. Ketika terjadi perselisihan tidak kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka dia bukan mukmin. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Wa amal jahil, adapun orang yang tidak tahu, fas'alu halal zikri in kuntum la ta'lamun. Maka dia harus bertanya kepada siapa? Ulama, jika dia tidak mengetahui. Jika ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi fa law radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Orang jahil kalau mendengar perkara yang mengundang perselisihan, mengundang keributan, dia kembalikan kepada Rasul, kepada sunnahnya, kepada ulil amri, kepada ulama. Ya, kepada ulama. Jadi orang jahil kembali kepada ulamanya. Orang jahil ketika ada perselisihan, ada keributan, kembali kepada ulama, kembalikan kepada ulamanya. Adapun yang bisa kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, ya, entah itu karena permasalahannya itu permasalahan yang ya semua orang alim di dalamnya, seperti permasalahan tauhid, permasalahan syirik, maka langsung kembali kepada apa? Al-Quran dan sunnah. Atau karena memang orangnya sudah apa? Sudah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah untuk bisa kembali langsung kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi fahami? Nah, kembali langsung kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ya, lihat kepada permasalahannya. Permasalahannya semua orang alim, ya, semua orang menjadi alim dalam masalah tauhid, masalah syirik, semua orang dihukumnya alim. Setelah turunnya Al-Quran, diutusnya Rasul, semua orang dihukumi alim. Tinggal di negeri muslimin, semua orang dihukumi alim. Ya, dalam permasalahan tauhid dan rasul, kembali ke Al-Quran dan sunnah. Ya. Ada masalah-masail yang bukan masalah-masail yang zahirah seperti itu, ya, yang membutuhkan kepada apa? An-nazar, membutuhkan kepada pengkajian wal istihad, ya, maka orang jahil kembali kepada siapa? Kembali kepada ulama-nya. Ya, nah, ini makna ayat. Fahadha syartun, ya, liqaulihi ta'ala, ya, falaysa bimu'min liqaulihi ta'ala, ya, barang siapa tidak mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, maka dia bukan orang mu'min. Liqaulihi ta'ala, karena Allah ta'ala firman, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Karena Allah mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, fahadha syart. Maka ini ada syart, jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yantafil masyrutu bintifaihi, ya, yang dipersyaratkan yaitu apa? Yang disyarati yaitu iman hilang bintifai dengan hilangnya syarat. Ya. Yang disyarati yaitu iman. Ya. Iman dipersyaratkan dengan apa? Nah, dipersyaratkan dengan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah ketika ada perselisihan tertentu. Ya. Maka kalau syaratnya ini enggak terpenuhi, maka yang disyarati hilang. Yang disyarati hilang. Nah, yaitu iman. Imannya hilang. Wa muhalun, ya, dan mustahil an ya'murallahu an-nasa, Allah memerintahkan manusia birraddi, untuk kembali ila ma la yafsilun niza', untuk kembali kepada perkara yang tidak menyelesaikan perselisihan. Itu mustahil, ya kan? Ada perselisihan, ya, kira-kira bisa selesai enggak perselisihan itu? Apa yang bisa menyelesaikan perselisihan itu? Allah perintahkan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Mustahil Allah menyuruh manusia kembali kepada Al-Quran dan sunnah, kemudian Al-Quran dan sunnah itu tidak menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Mustahil. Ya. La siyama fi usuluddin, terlebih lagi dalam usuluddin. Nah. Terlebih lagi dalam usuluddin. Ya, ini minal masail apa? Usuluddin minal masail apa? Al-Zahir. Ya. Wa azharu masyair wa a'zamu sya'ir tauhid. Ya, ضد هو lawannya syirik. Ya. Mustahil permasalahan tauhid, permasalahan syirik dalam Al-Qur'an tidak ada, ya. Mustahil. Alatila yajuzu bi taqlidu inda ammatil ulama. Ya, permasalahan-permasalahan usuluddin ini permasalahan-permasalahan enam asas beragama, ya, yang tidak boleh di dalamnya inda ammatil ulama taqlid menurut ammatil ulama, menurut seluruh ulama. Ammah di sini seluruh ulama. Yani permasalahan-permasalahan iman, permasalahan tauhid, ya, permasalahan iman, permasalahan tauhid, ya, tidak boleh taklid dalamnya. Ya, tidak boleh taklid di dalamnya menurut ammatul ulama, kata beliau, ya, menurut ijma'nya ulama. Adapun tafri'at, ya, perincian permasalahan-permasalahannya, ya, perincian-perincian yang itu membutuhkan kepada nazar, membutuhkan kepada belajar, kepada pengkajian, membutuhkan kepada ijtihad, ya, maka nah, ayatnya jelas, fas'alu ahla dzikri untuk tumla ta'ala taklid, dibolehkan taklid. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allahumma akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wuqu'i ikhtilafi al-kathiri ba'da baina ummatihi amarahum an dawujudi al-ikhtilafi bitamasuki bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'dihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innahu man ya'ish minkum syaitan fayara ikhtilafan kathira. Wa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Tamasaku biha فأتوا عليها بالواجب وإياكم مهتدات الأمور فإن كل فرقة بلاد ولم يأمرنا الله ولا رسوله برد عند التنازع والاختلاف إلى ما عليه أكثر الناس ولم يقل الله ولا رسوله لينظر أهل كل زمان إلى ما عليه أكثر أهل zamanihim ayattabi'unahum wala ila ahli misra mu'ayyan fitrin mu'ayyan aw iklimin nah, aw iklimin aw iklimin fa'innamal wajibu al-nasi ardu ila kitabillahi wa sunnati nabiyyihi wa sunnati al-khulafai rasyidin al-mahdiyyin وَمَا مَدَى عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَهُمْ فِي صَلَاةٍ وَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ الْالْتِفَاتُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَطَرِيقَةِ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ. قَالَ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى بِالْفِرْمَانِ سُورَةُ النِّسَاءِ فَلَا يَا فَلَا وَرَبِّكَ فَلَا بِهِ سُبْحَانَهُ فَلَا وَرَبِّكَ جَمِي ya, yang menciptakan engkau Muhammad sallallahu alaihi la yu'minun. Ya, diulang lagi takdir. Benar-benar mereka tidak beriman. Hatta kecuali mereka yuhakkimuk, menjadikanmu sebagai hakim. Hakimuk menjadikanmu sebagai hakim. Fi ma syajara bainahum. Ya, ma di sini ya, isim apa? Ha? Isim mausul min alfazil umum. Yani fi kulli syai'in. Ya, syajara bainahum. Ya. Fima syajara bainahum. Ya. Atau ma-nya bisa juga masdariyah. Ya, ma-nya bisa juga masdariyah. Sehingga mananya ya, mana syajara di musyajaratihim. Demi Allah, mereka sekali-kali tidak beriman kecuali mereka telah menjadikan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam segala perselisihan mereka. Perselisihan di antara mereka. Cuma kemudian tidak cukup sampai di situ. Ya, tidak cukup bertahkim kepada Rasul. La yajidu fi anfusihim haraja. Tidak mereka dapatkan dalam hati mereka haraj, rasa berat. Ya, mimma qadaita terhadap keputusanmu. Ya. Wa yusallimu taslima, dan tidak cukup sampai di situ. Wa yusallimu taslima, dan ya, berserah diri secara total terhadap hukum yang kau putuskan. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف الكثير بعد Syekh Ibn Utsaimin ketika berbicara tentang ayat ini, ayat An-Nisa ini, beliau berbicara tentang apa hukum tahkim kewanin. Syekh Ibn Utsaimin berbicara tentang hukum tahkim kewanin. Ya, karya di tafsirnya Syekh Utsaimin tentang ayat ini di audio. Ya. Walamma akhbara Nabi SAW biwuku'il ikhtilafil kathir badahu baina ummati. Ketika Nabi SAW telah memberitakan akan terjadinya perselisihan yang banyak di tengah-tengah umatnya, amarohun inda wujudul ikhtilaf, maka Nabi SAW perintahkan mereka ketika terjadi ikhtilaf itu bitamassuk bisunnati, untuk berpegang kepada sunnah beliau, sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiyina min ba'dihi, dan kepada sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin mahdiyina sepeninggal beliau. Faqala SAW innahu bahasanya man ya'is minkum, siapa dia yang hidup di antara kalian ba'di sudahku, saya ra ikhtilafan kathira, misalnya dia akan melihat banyak perselisihan. Assalamualaikum, maka wajib atas kalian disunnati, berpegang dengan sunnahku, sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin mahdiyyin sepeninggalku. Tawassaku biha, pegangilah sunnahku dan sunnah mereka itu. Wa'adhu 'alaiha bin nawajid, gigit erat-erat dengan geraham kalian. Wa iyyakum, dan haram atas kalian muhdatsatul umur. Ya, wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Walam ya'murnallahu wal rasuluhu, Allah dan rasulnya tidak memerintahkan kita birraddi inda tanazuhi wal istilabi, ketika terjadi perselisihan dan istilah, untuk mengembalikannya ila ma'alihi aktsarun nasi, untuk mengembalikannya kepada pendapat mayoritas. Walam yaqulillahu wal rasuluhu, Allah dan rasulnya tidak mengatakan liyanzur ahlu kulli zamanin illa ma'alihi aktsaru ahli zamanihim. Ya, setiap orang yang hidup di satu waktu, di satu masa, hendaknya dia melihat ya kepada pendapat yang dipegangi oleh kebanyakan orang saat itu. Fattabi'unahum, kemudian mengikuti mereka. Ya, kemudian mengikuti mereka. Wala ila ahli Misr ma'an aw iklimin. Allah juga dan Rasul-Nya tidak mengatakan ya setiap orang yang hidup di satu kota, di satu tempat, hendaknya dia melihat pada setiap permasalahan pendapat yang dipegangi oleh kebanyakan penduduk di situ, maka ikuti. Wa innamal wajibu 'alan nasi. Ya, tetapi yang wajib atas setiap orang ar-raddu ila kitabillah wa sunnat nabiyhi wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Ya, mengembalikan segala permasalahan kepada Al-Qur'an, sunnah, kepada sunnahnya khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Ya, wa ma mada 'alaihi ashabatu wattabi'un lahum bi ihsan, dan ijma'nya para sahabat dan tabi'in. Ijma'nya para sahabat dan tabi'in lahum bi ihsan, dan para tabi'in. Wajib ala insan al-tifat ila kitabillah wa sunnati nabiyyih. Kewajiban setiap orang adalah ya, melihat kepada Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Tariqatu ashabi wa tabi'in wa ummatul Islam, dan melihat kepada tariqahnya, ini ijma'nya para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Yani dalam permasalahan agama, ya, dalil itu Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Ya, terlebih lagi dalam permasalahan berbicara masalah apa? Usuluddin, berbicara masalah usuluddin. Bagaimana hal ini ditegaskan ulang oleh siapa? Syaikhul Latif di Manhaj at-Tashbih, bahwa Manhaj at-Tashbih perselisihan itu, apa namanya, permasalahan itu, ya, dibangun di atas Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Nah, adapun penjelasan para ulama itulah untuk penjelasan satu persatunya ulama itulah untuk mendukung, ya, untuk mendukung bagaimana ya kita memahami Al-Quran, Sunnah dan ijma, untuk mendukung bagaimana kita memahami Al-Quran, Sunnah dan ijma. Ya, dan permasalahan-permasalahan usuluddin tersebut. Nah. Qra. Wala ya'ba'u sikatratil mukhalifina ba'duhum fa'idahum. Fa'idha 'alimallahu fi talab al-haqq taraka ta'assuba wa raghiba ila Allah fi su'alihi bidayati sirat al-mustaqim fa huwa jadirun fi at-tawfiq fa'in 'ala al-haqq nuran la sima at-tauhid. La siyama at-tauhid alladhi huwa aslul usuli alladhi da'at ilayhi ar-rusulu min awalihim ila akhirihim wa huwa tauhidul uluhiyyati fa inna adillatahu wa barahinahu fil qur'ani zahiratun wa 'alamatul qur'ani innama huwa fi taqriri hadzal aslil 'azimi wala yastawhishu al-tawhishu wala yastawhishul insanu bi qillatil mawafiqina mawafiqina wa kathratil mukhalifina fa inna ahlal haqqi aqallun nasi fi ma madha wa hum aqallun nasi fi ma baqiya la siyama fi hadhihi al-azminatil muta'akhirati allati qad sara al-islamu fiha ghariban wala ya'ba'u dan jangan pedulikan wala ya'ba'u dan jangan pedulikan bikathratul mukhalifina ba'dahum ya banyaknya orang yang menyelisihi mereka ini siapa khususnya para sahabat dan para aimmatul Islam para ulama ya jangan pedulikan banyaknya orang yang menyelisihi ya Al-Qur'an sunnah dan ijma' menyelisihi para sahabat fa idza 'alima Allah min al-'abd jika Allah mengetahui seseorang itu sidqa kejujuran di talabil haqq jika Allah mengetahui dalam hati seorang itu ada kejujuran dan mencari kebenaran ya taraka ta'assuba niscaya orang itu akan meninggalkan kefanatikan wa raghaba ila Allah fi su'ali dan dia akan ya berambisi besar kepada Allah berharap besar kepada Allah fi su'ali hidayatus siratul mustaqim untuk meminta hidayah kepada siratul mustaqim fahuwa jadirun bitaufik orang yang seperti ini sangat layak sangat pantas untuk mendapatkan taufik sebaliknya orang yang tidak pantas mendapatkan taufik itu kalau dia apa tidak jujur dan mencari kebenaran tandanya apa ta'assub tandanya ta'assub ya tandanya fanatik ya, biarpun dia minta hidayah kalau dia fanatik tidak jujur dan mencari kebenaran tidak layak untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna 'ala al-haqqi nuran. Ya, ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal kitab apa? Usul Mustafid ketika menjelaskan hadis siapa? Amr bin Abbas As-Sulami. Ya. Fa inna 'ala al-haqqi nuran karena sesungguhnya kebenaran itu memiliki cahaya. Ya. Kebenaran itu adalah cahaya. Sungguhnya kebenaran itu adalah memiliki cahaya. La siyama at-tauhid, terlebih lagi tauhid. Terlebih dalam permasalahan tauhid, alladhi huwa aslul usuli yang merupakan ya asas dari segala asas agama ini. Alladhi da'at ilaihi ar-rusulu min awwalihim ila akhirihim, yang didakwahkan oleh para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Wa huwa tauhidul uluhiyyati. Dan tauhid itu adalah tauhid uluhiyah maksudnya. Ini ila mana tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Mengisahkan Allah SWT dalam segala ibadah. Fa inna adillatahu wa barahinahu. Sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-buktinya fil Quran di dalam Al-Quran itu zahiratun. Ya. Zahiratun. Ya. Gamblang sekali. Wa amatul Qur'ani innama huwa fi taqlil hadzal asr al-azim. Seluruh Al-Quran tidak lain adalah untuk menjelaskan fitakhir menjelaskan hadzal asr al-azim. Menjelaskan apa? Asas yang agung ini yaitu apa? Tauhid al-uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qayyim dan dikutip oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan di awal kitab Fathul Majid. Di awal kitab Fathul Majid. Seluruh Al-Qur'an awal ila akhir, dari awal sampai akhir Al-Qur'an. Berbicara tentang tauhid ibadah, berbicara tentang tauhid ibadah. Wala yastawhisul insan, dan janganlah seseorang itu merasa terasing liqillatil muwafiqin, merasa terpinggirkan liqillatil muwafiqin. Ya. Karena sedikitnya orang yang cocok dengan dia, wa kathratul mukhalifin, dan banyaknya orang yang menyelisih. Ya, banyaknya orang yang liqillatil muwafiqin karena sedikitnya orang yang mencocoki kebenaran, wa kathratul mukhalifin, dan banyaknya orang yang menyelisih kebenaran. Jangan sampai orang merasa ya merasa apa namanya sendirian kemudian Fa'inna al-haqqi aqallu nasi fi mawadha. Karena sesungguhnya al-haqq, karena sesungguhnya al-haqq itu mereka adalah aqallu nasi fi mawadha, pada masa-masa yang telah lampau, yang sudah lewat. Ya, ahlul haq itu adalah ya minoritas, kaum minoritas, orang yang sedikit jumlahnya. Wa aqallun nasi fi mawadha, dan nanti di akhir, di generasi terakhir, manusia-manusia generasi terakhir seperti kita, akhir zaman, ya kalau di umat-umat terdahulu ahlul haq itu golongan yang sedikit, ya maka di akhir zaman ini, di zaman kita ini juga dia menjadi apa? Yang sedikit. La siyama fi hadhihi al-azminati al-mutaakhirati, terlebih lagi di ya masa-masa kontemporer ini, allati qad sarra al-islamu fiha ghariban, di mana Islam sudah asing, di mana Islam sudah terasing, kan tidak lagi orang bisa membedakan antara muslim dengan musyrik, antara mukmin dengan kafir. Orang tidak bisa lagi membedakannya antara tauhid dengan syirik, ya. Antara Islam dengan kekufuran, iman dengan kekufuran, orang tidak lagi bisa membedakannya. Ya, maka menjadi asing. Ya. Maka menjadi asing. Ya, Islam menjadi asing. Terlebih lagi di zaman-zaman apa ini? Kontemporer ini. Jangan seseorang merasa apa namanya, terkucilkan, merasa terpinggirkan karena sedikitnya orang yang mencocoki kebenaran. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah kita lanjutkan sisa dari ya bagian penutupan ini. Pertemuan ini. Wallahu taala alaikum warahmatullahi wabarakatuh.